kita dengarkan kesaksian dari Bapak Yosef Setiawan. Kota Sukabumi. Ya kalau misalnya Bapak Ibu tahu, dari Puncak ke Sukabumi itu kurang lebih 2 jam. Ya jadi dekat banget dengan kota kelahiran saya. Saya lahir di tahun 90. Usia saya 27 tahun. Jadi saya join di Trianetok itu usia 23. Jadi pada saat di tahun 2014. Ya jadi saya join di bulan Mei 2014. Ya awalnya saya dulu latar belakang di karyawan swasta Bapak Ibu. Jadi saya kerja di Senin sampai Sabtu di daerah Tamrin, Jakarta Pusat. Jadi setiap hari saya harus ikutin apa yang kata bos bilang. Kalau bos bilang A ya ikutin A, kalau bos bilang B ikutin B. Ya saya waktu itu latar belakang sebagai asisten direksi plus marketing Bapak Ibu. Jadi gaji saya yang pas-pasan plus dapat insentif. Dapat setiap bulan kurang lebih 10-15 juta setiap bulan. Ya pada saat saya sebagai kerja. Cuma pada saat kerja saya hanya punya motor. Ya saya pengen punya mobil, saya pengen punya rumah. Kapan saya harus wujudkan? Nah dari situ banyak banget tawaran-tawaran bisnis kepada saya. Tawaran MLM, tawaran asuransi, cuman saya tidak pernah ambil Bapak Ibu. Akhirnya pada saat di bulan Mei 2014 saya ketemulah peluang bisnis Tria Networks. Ketemu peluang bisnis Tria Networks ya. Saya ketemu di Mei 2014, saya dulu ketemunya dari status BBM. Ya teman saya itu pasang status BBM lagi dalam proyek by Salim Group. Income jutaan, puluhan juta sampai ratusan juta per bulan. Dari status BBM itu saya tanya. Ya saya tanya bisnisnya apa sih bro, cuma pengen saya tahu. Akhirnya beliau itu buat broadcast jelasin tentang asuransi, jelasin tentang bisnisnya dan lain-lain. Akhirnya saya langsung berpikir negatif, saya nggak mau bisnis ini. Ya udah satu kali, dua kali, tiga kali saya diajak ketemu, saya nggak mau Bapak Ibu. Ya saya tolak. Ya suatu hari saya ketemuan di Grand Indonesia Mall, jadi tanpa sengaja ketemu di sebuah mall Bapak Ibu. Jadi akhirnya ketemu di situ. Saya belajar untuk membuka hati, membuka pikiran. Kadang-kadang kita ketemu sebuah bisnis yang bagus, kita jarang mau membuka hati, jarang membuka pemikiran kita. Akhirnya bisnis itu kita lewat dan lewat dan lewat lagi Bapak Ibu. Betul? Akhirnya di bulan Mei 2014 saya join yang 1 juta. Yang joinnya berapa? 1 juta. Ya dulu kenapa saya join yang 1 juta? Ini buat Bapak Ibu nih kalau pengen posisi yang 1 juta ya. Nah waktu itu kenapa saya join 1 juta? Usia saya waktu itu 23 tahun. Usia 23 tahun, 4 tahun, 5 tahun lagi pasti saya akan nikah. Ya pasti saya butuh dana. Kalau waktu itu gaji saya aja setiap bulan habis, saya harus maksimalkan. Saya harus nabung yang 1 juta, biar 4 tahun, 5 tahun lagi saya ada punya tabungan. Saya berpikir seperti itu Bapak Ibu. Terus yang kedua, pada saat saya join 1 juta saya lihat lagi, namanya semua bisnis pasti pakai modal. Ya mau bisnis apapun, mau dagang kaki 5, mau jualan terus saja pakai modal. Saya berpikir seperti itu Bapak Ibu. Akhirnya saya berpikir ya udah anggap aja 1 juta sebagai modal saya. Langsung malamnya saya nggak bisa tidur. Saya kepikiran gimana caranya bulan kedua saya harus bayar 1 juta. Dan karena itu 1 juta itu membuat saya jadi beban Bapak Ibu. Mungkin pada saat waktu itu saya joinnya 3,5, saya nggak jadi beban. Ya udah tiap bulan keluarin dari dompet 350. Tapi pada saat saya join 1 juta saya berpikir panjang. Gimana bulan kedua saya harus bayar dari kantong pribadi atau saya harus dapetin dari bonus. Nah saya berpikir harus dari bonus. Akhirnya di bulan pertama saya kejar 8 orang, 8 sampai 9 orang yang saya sponsor pribadi Bapak Ibu. Akhirnya 8-9 orang akhirnya jadi puluhan orang di bulan pertama. Ya bulan pertama saya di Mei 2014 puji Tuhan posisi tim agency plus elite Bapak Ibu dengan komisi 2,6 juta. Bulan kedua lanjut lagi, saya jalanin lagi Bapak Ibu. Bulan kedua puji Tuhan akhirnya naik ke leader agency dengan komisi 5,1 juta. Ya, kalau namanya anak muda ya dikasih bonus naik seperti itu dua kali lipat ketagihan atau ketagihan banget? Ketagihan banget ya. Bukan anak muda doang sih, semua rata-rata kalau dikasih bonus pasti ketagihan. Ya, akhirnya di bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat saya jalanin, bulan keempat saya bronze agency dan akhirnya saya resign dari kantor Bapak Ibu. Ya, saya resign dari kantor, saya memutuskan untuk jalankan bisnis Tria Network saja. Akhirnya dari bulan keempat, akhirnya saya jalanin Bapak Ibu. Sampai akhirnya saya ke Surabaya, ke Semarang, Jogja, Solo, dan lain-lain. Saya datang ke kota-kota dan kota Bapak Ibu. Walaupun mungkin yang datang cuma 20, 30, 40. Ya saya mulai merintis dari seperti itu Bapak Ibu. Nah ini bulan ke-8 Bapak Ibu. Posisi Bronze Agency tapi bonusnya 25.580. Ya. Bronze Agency dengan 2 grup besar Bapak Ibu. Jadi satu grup kondisi waktu itu masih belum terlalu besar. Akhirnya belum bisa naik ke silver. Tapi posisi bronze bisa dapat 25.540. Nah ini saya selalu kasih lihat Bapak Ibu. Bonus kita langsung benar-benar ditransfer ke rekening bank kita. Langsung dari perusahaan PT Aja Central Asia Raya 25.580. Ya, jadi periode Desember 2014 bonusnya dikeluarkan di Januari 2015. Ya, jadi kita kerja Desember keluar di Januari, kerja Januari keluar di Februari. Ya. Nah, ini benar-benar langsung dari perusahaan. Ya, kadang ada bisnis yang lain dari PT kedua, PT ketiga atau dari leader satu, leader kedua yang transfer. Tapi kita langsung dari perusahaan. Itu yang membuat kita lebih valid, lebih kuat Bapak Ibu ya, lebih dipercaya. Ya. Boleh di next lagi. Ya, ini pada saat 1 tahun setengah ya. Jadi pada saat di Oktober 2015, jadi tepat 1 tahun setengah saya posisi di Titanium Agency, puji Tuhan bisa meraih income 116 juta per bulan Bapak Ibu. Ya. Dan kita dipotong pajak. Ya, bonus kita bayar pajak PPh 21 karena kita taat pajak Bapak Ibu. Jadi kita juga dapat bukti potong pajak, bukti potong pajaknya bisa kita print, bisa kita buat lampirkan untuk pembayaran SPT kita, laporan SPT kita. Ini awal mulanya Bapak Ibu ya, saya dulu naik motor, saya dulu karyawan, ini usia saya waktu itu masih 19 tahun. Nah ini motor kebanggaan saya dulu ya, jadi motor Skydrive, ya motor warna merah. Ini saya pakai untuk presentasi Bapak Ibu, jadi pada saat jalan dengan Trianatok saya dulu ngekos, ya ngekos, itu saya juga punya motornya hanya ini. Waktu itu saya masih ingat pulang prospek kehujanan. Closing kagak hujanan iya. Ya, sepatu walaupun masih baru waktu itu, puji Tuhan, sepatu baru pakai 1 kali 2 kali kehujanan. Ya, itu sedih banget waktu itu pengalaman saya. Ya, kenapa kok bisa kehujanan gini ya? Padahal sepatu masih baru pakai gitu kan baru 2 kali. Begitu dicuci, kehujanan lagi. Ya, pas dijemur kehujanan lagi. Ya, jadi akhirnya berpikir gimana caranya saya punya sebuah motor harus mempunyai mobil Bapak Ibu ya. Nah, ini mobil pertama saya Honda HR-V, jadi tepat 1 tahun di April 2015 bisa mewujudkan Honda HR-V dari bisnis Trianetok. Pada saat itu saya belum nikah, ya di 2015 ya saya membanggakan orang tua saya Bapak Ibu. Seorang anak tapi bisa membanggakan orang tua. Ya seorang anak tapi bisa membuat keluarganya lebih bangga. Ya pada saat anaknya dari Sukabumi merantau ke Jakarta bisa berprestasi, bisa berhasil. Dan itu saya lihat banget pada saat mobil datang ke rumah orang tua saya. Ya orang tua saya lihat cerita mami kemarin diceritain sama tetangga Yosef hebat ya, Yosef kesukses ya. Pas mami saya cerita ke saya langsung berlinang air mata Bapak Ibu. Ya. Di saat orang-orang lain, anak-anak muda minta duit dari orang tua. Ma, pa. Tapi pada saat saya datang ke Jakarta, saya merantau, saya kos, makan serba adanya. Tapi pada saat saya datang ke Sukabumi, saya bisa ada mobil Bapak Ibu ya. Itu kebanggaan yang luar biasa sebagai seorang anak. Ya di sini ada yang masih 20 tahun. Ya, masih 20 tahun ya. Ini 20 tahun plus-plus atau 20 tahun pas. Ya, saya yakin di sini masih 20 tahun ya. Saya mau berpesan Bapak Ibu ya. Ya, mau berpesan buat teman-teman semua yang 20 tahun, banggakan orang tua dari sekarang ya. Banggakan dari orang tua. Orang tua kita enggak bisa nunggu ya. Kalau misalnya kita secepat mungkin sukses, orang tua kita lebih cepat bangga Bapak Ibu. Wujudkan impian orang-orang tua kita, wujudkan impian istri, anak, dan suami kita. Ya, wujudkan Bapak Ibu. Ya, kalau misalnya kita bisa wujudkan lebih cepat, kenapa kita harus nunggu 5, 10 tahun, 20 tahun ke depan? Kalau kita bisa wujudkan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dari bisnis Trianetok, kenapa tidak kita coba? Betul? Ya. Beri applause yang buat Trianetok Bapak Ibu semuanya. Next. Nah, ini foto rumah ya. Jadi saya waktu itu belum menikah, saya berpikir saya harus punya mobil, saya harus punya rumah. Jadi sebelum nikah saya harus punya apa? Mobil, punya rumah. Saya berpikir seperti itu, saya targetin saya harus punya mobil, punya rumah. Akhirnya 2016 bisa menempati rumah baru walaupun belum nikah waktu itu Bapak Ibu. Ya saya tinggal sendiri di situ. Ya nempatin rumah, ya kamarnya ada 4. Ya kalau misalnya ada downline, ada tim, biasanya suka nginep ya Bapak Ibu ya. Jadi rumah kamarnya 4 tapi ditinggalin sendiri. Ya. Kalau orang tua datang, suka datang. Ya orang tua dari Sukabumi datang ke Jakarta, gak usah nginep di hotel, gak usah nginep di saudara, tapi udah nginep di rumah anaknya sendiri Bapak Ibu. Nah ini walaupun simpel Bapak Ibu ya, saya rumah tuh ada taman, ada lovebird, ada burung Bapak Ibu ya. Jadi emang saya mencintai keindahan alam. Jadi saya selalu ada taman di depan rumah saya juga selalu miara burung dan miara ikan Bapak Ibu. Dan itu emang saya selalu visualisasikan sejak dulu Bapak Ibu. Saya pada saat kos, saya pengen punya taman ya gak bisa, karena kosannya punya orang lain, betul gak? Saya mau beli anggrek gak bisa, karena yang punya orang lain. Saya pengen punya burung, saya pengen punya ikan, ribet banget ngurusnya. Kalau misalnya sekarang pada saat saya punya rumah, saya mau taruh binatang apa aja, bisa gak? Bisa, yang ngurus ada pembantu. Ya, salah satu impian anak muda adalah menikah Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan di bulan Mei 2018 kami menikah. Ya, saya menikah dengan seorang istri. Ya, biasanya lanjut ya seorang istri dengan dua anak gitu kan. Kalau sekarang belum punya anak, jadi ya saya bilang seorang istri. Ya, saya menikah. Jadi Bapak Ibu yang masih 20 tahun punya target nikahnya, saya banyak banget ketemu sama anak muda Bapak Ibu ya. Saya punya tim anak-anak muda banyak juga Bapak Ibu yang 20 tahun. Koyosep, aku pengen nanti untuk nikah 2 tahun, 3 tahun lagi. Bisa ya dari Tria Network saya bisa mewujudkannya, saya mau kejar jalanin bisnisnya. Saya pengen serius kayak Koyosep bisa mewujudkan impiannya, bisa nikah di gedung, di hotel yang mewah Bapak Ibu. Waktu itu saya berpikir, ayo kita kerjain bareng-bareng Bapak Ibu. Yuk jalani bareng-bareng. Dan dari bisnis Tria Network bisa kok, dari beli rumah, beli mobil, bisa nikah juga Bapak Ibu. Saya nikah di hotel di Jakarta Pusat Bapak Ibu ya. Jadi 1 km berjarak dari Istana Negara, 1 km dari Monas Bapak Ibu. Ya, tadinya saya gak berpikir saya bisa nikah di hotel seperti itu, tapi dari bisnis Tria Network saya bisa mewujudkan impian Bapak Ibu. Dan pernikahan saya Bapak Ibu dihadiri oleh leader-leader Tria Network Bapak Ibu. Dan ada 9 crown agency yang datang juga Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu yang hari ini belum nikah ya, ya anak-anak muda ayo kejar target ya, kejar platinum, kejar titanium, kejar crown. Jadi pada saat nikah bisa mengundang crown-crown agency Indonesia Bapak Ibu ya. Ya. Hari ini saya mau perkenalkan istri saya juga, mungkin ada yang belum kenal. Ya. Boleh berdiri saya. Boleh belakang. Nah ini istri saya, ya jangan digodain karena udah punya suami itu ya. Ya sudah, hari ini testimoni saya dari bisnis Tria Network Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa terinspirasi lagi, lebih cepat lagi untuk maju. Saya cuma mau ngasih tips Bapak Ibu, mungkin ada tadi banyak yang tanya sama saya, Pak Yosef gimana sih bisa crown agency tahun 11 bulan? Saya cuma mau bilang bisnis ini sangat fair, siapa yang lebih rajin mendapatkan hasil lebih besar. Bukan orang-orang awal, bukan orang-orang yang pertama, kedua, ketiga, empat, lima, sampai 10, 100, 200, 1000 pertama yang menjamin untuk posisi tertinggi, tidak. Di sini tidak ada jaminan orang-orang awal akan mendapatkan posisi lebih tinggi Bapak Ibu. Tapi orang-orang yang mau berjuang, orang-orang yang mau konsisten, orang-orang yang mau fokus pasti akan bisa mencapai posisi crown agency. Ya. Pada saat saya join di 2014, saya di Mei 2014 itu omset nasional itu sudah 1,6 miliar Bapak Ibu. 1,6 miliar saya ID 14.880. Tapi bisa mencapai posisi crown agency kedua Bapak Ibu dari bisnis Tria Network. Ya. Jadi saya mau bilang hari ini Bapak Ibu yang baru join di tahun ini, baru join nanti di besok hari atau di minggu depan, masih ada kesempatan yang sama untuk posisi-posisi crown agency ya. Sekarang baru ada berapa crown agency? Baru ada 11. Bapak Ibu juga punya kesempatan yang sama untuk posisi ke 12, 13, 14, 15, sampai 20, sampai ke 100 crown agency 2020. Ya, kalau saya bisa posisi crown agency, Bapak Ibu juga saya yakin bisa. Pengalaman Bapak Ibu lebih banyak Bapak Ibu. Teman-teman Bapak Ibu pasti lebih banyak dibandingkan saya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau, pasti bisa posisi crown agency. Ya, layak diperjuangkan. Ya, income itu loh, ya kan? Ya, semua orang pasti pengen posisi crown agency dengan income ratusan juta setiap bulan, ya. Kalau saya Yosef Setiawan bisa, Bapak Ibu juga pasti bisa. Oke, terima kasih. Salam sukses untuk kita semua. Salam Tria Network.